yang teguh, maka kalau tidak lewat dari hitungan ini, maka saya adalah fasik. Ya. Maka saya boleh mengkafir, saya boleh menjahat dalam rentang waktu ini. Ya. Kalau sejak awal saya itu sudah tahu begitu. Oh, saya akan Senin. Kemudian saya tinggal Selasa, saya tinggal Rabu, saya tinggal Kamis, saya tinggal Jumat. Hari Sabtu saya pulang. Ya, maka kalau hukumnya begitu, ya, 4 hari masa tinggal ditambah dengan 2 hari kedatangan dan kepulangan, maka saya sejak awal itu boleh mengkosor atau menjamak sholat saya. Itu pendapat. Ada mengatakan bahwasanya waktu perjalanan yang disebut kita musafir itu adalah 19 hari. 19 hari. Sebagaimana perjalanan sehari semalam dengan menggunakan unta. Tapi yang masyhur apa yang dinyatakan oleh Al-Qa'ud yang dipegang oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala dan juga Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala bahwasanya selama kita itu dalam perjalanan dan tidak berniat untuk mukim, mungkin, ya, sebagaimana tradisi yang dipahami oleh orang-orang apa itu mungkin, maka selama itu pula kita adalah musafir. Misalnya, saya ke Ujung Pandang, saya berniat hanya tinggal 10 hari misalnya. 10 hari. Ya, 10 hari itu orang-orang ke Ujung Pandang pahami bahwa itu tidak berniat mungkin itu. 10 hari itu bukan mungkin itu. Orang Ujung Pandang pemahamannya begitu, bahwa itu cuma tamu saja, pendatang saja. Maka dalam hal ini, saya berhak untuk mengkosor, atau saya berhak untuk menjamak sholat saya. Ya. Nah, itu batasan-batasan safar. Ya, batasan-batasan safar. Ya. Kini katakan, as-safaru wa huwa sababun wa madhonnatu al-masyakfati. Allati tatilibu at-taktifat. Mislah, khasar wajah iskolah. Iftar Ramadan, watar til Jum'ah. Apa keringanan yang Allah berikan atau yang agama berikan bagi orang musafir? Pertama, boleh berkhasar atau boleh menjamak sholatnya. Ya. Nah, perlu juga saya tegaskan, jamak qasar itu jangan dipatenkan menjadi satu fasa. Mengqasar itu tidak selalu mutlak dengan jamak. Sebagaimana jamak tidak mutlak satu fasanya dengan qasar. Boleh kadang orang menjamak, tapi tidak harus qasar. Sebagaimana orang boleh mengqasar tanpa harus menjamak. Jadi jangan dipakaikan Pak, permanen, kosor, jamak, jamak, kosor. Tidak itu, tidak permanen itu pasangannya. Ya, ya antara jamak dengan kosor itu bukan mahram abadi. Ya, bukan mahram abadi. Ya, bukan pasangan abadi. Jamak kosor itu muakkad saja, muakkad. Ya, muakkad artinya temporer. Artinya bisa saja kita jamak kosor, bisa saja kita jamak saja. Dan bisa saja kita hanya kosong tanpa jamak. Yang kedua, apa yang boleh di apa keringanan yang diberikan kepada orang musafir? Boleh tidak berpuasa. Syekh Limbah rahimahullah ta'ala bersama Syekh Utsaimin itu diriwayatkan atau diceritakan bahwa beliau berdua itu kalau mau perjalanan begitu naik di atas kendaraan itu sudah langsung membatalkan puasanya. Sudah langsung membatalkan puasanya. Walaupun beliau yang pesawat. Lirut tadi minta Allah ta'ala. Karena beliau mengamalkan itu bahwasanya mengambil keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah itu. Ya. Jadi boleh membatalkan puasa. Musafir. Ya, boleh. Apalagi keringanan yang diberikan kepada musafir? Terku Jum'ah. Boleh tidak salat Jum'ah. Ya, boleh tidak salat Jum'ah. Nah, itu. Kemudian, apa keringanannya lagi yang diberikan kepada orang musafir? Jawazu bai'il insani ma la rafisihi wa hifza safanihi aw warzatihi duna wilayati aw istitra'i idza mata fi safar. Ya. Nah, misalnya kita mengadakan perjalanan. Di tengah jalan, teman perjalanan kita meninggal dunia. Maka ketika dalam perjalanan itu kita membutuhkan biaya, dan ternyata uang kita pun habis, yang tertinggal adalah barang berharganya ataupun tidak berharganya kawan seperjalanan yang sudah meninggal itu, maka dibolehkan untuk menjual barang di teman kita yang sudah meninggal itu. Boleh. Misalnya kita uangnya sudah habis, kita juga tidak punya uang, tidak punya barang yang bisa dijual. Barang yang ada, barang teman perjalanan kita yang sudah meninggal. Ya, meskipun ini kondisinya agak aneh ya, agak jauh. Ya, artinya, wah, masa sih kondisi seperti itu ada. Ya, tapi ini gigi yang harus dijelaskan. Ya, kadang-kadang kan kalau pergi jalan jauh-jauh kan, mungkin di dompet. Betul, tidak ada uang, Pak, dompet. Tapi kan ada ATM. Ya kan? Sama dengan Pak Madon itu, di Balikpapan. Dan saya itu kemana-mana itu, 100 ribu di saya bawa. Jalan Pak Madon, 100 ribu di saya bawa itu, kemana-mana. Tapi ditanya, kemana bawa saya? Ya bawa dong. Ya, kemana-mana bawa saya 100 ribu, tapi ATM penuh. Ya. Jadi boleh kita menjual. Tapi tentu sebatas kebutuhan. Ya. Nah, baik. Yang ketiga. Jawazu infaqil mudharib ala nafsi fi safar min malil mudharaba. Ya. Nah, misalnya begini. Ada orang pesantren. Disuruh mengadakan perjalanan kemana gitu kan? Ya. Lalu kemudian dia titipi uang pesantren. Tolong ini ada uang pesantren, uang yayasan. Tolong bawa. Lalu kemudian dalam perjalanan, dompetnya hilang. Dengan tas-tasnya. Yang aman itu uang pesantren karena ada di kantongnya. Ya, dia simpan di jaketnya, tersisa amplopnya. Maka boleh pada saat itu ketika tidak ada yang dia miliki, boleh dia menggunakan uang pesantren itu, tapi dengan syarat. Sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang ternyata dia itu butuh untuk makan itu satu piring nasi, dan kemudian satu ekor ikan, maka dia boleh menggunakan uang pesantren untuk membayar satu piring nasi dan satu piring dan satu ekor ikan. Jangan pakai buku. Sempat dibelikan oleh-oleh keluarganya pas uang pesantren. Ya. Kenapa? Karena hilang waktu. Oh, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Ya. Sempat lagi dibeli pulsa, sempat lagi dengan. Ya. Karena ada kaidahnya itu mengatakan begini. Ya. Al-masyaqqatu tuqaddaru bi qadariha. Nah, al-masyaqqatu tuqaddaru bi qadariha. Kesulitan itu ada takarannya, ada kadarnya. Ya, ada kadarnya. Jangan belum apa-apa, kenapa tidak ke masjid? Sakit apa? Sakit panu. Ya, loh, tidak bisa dijadikan alasan itu. Ya, tidak bisa dijadikan alasan. Walaupun sama-sama sakit. Ya, walaupun sama-sama sakit. ya berpunang-punang sedikit, ya. Nah, ada takarannya. Al-Majabatu Tukadaru Tukadarina. Ya. Nah, contohnya juga. Contohnya misalnya apa yang menimpa sekarang Indonesia ini. Suntik meningitis. Ya, suntik meningitis. Wah, ini perdebatan panjang ini. Perdebatan panjang sampai sekarang, ya, itu masih ada beberapa kelompok itu yang tidak sependapat dengan MUI. Ketika vaksin meningitis itu dulunya masih mengandung zat yang terlarang, yaitu babi. Kalau sekarang kan sudah ada kan suntik meningitis yang halal, sudah ada. Ya beberapa tahun silam itu babi, ya babi. Nah ini menjadi perbedaan pendapat ini. Tidak suntik meningitis tidak bisa pergi haji. Suntik meningitis memasukkan benda haram. Sementara tidak suntik meningitis boleh haji. Haji wajib, haji pertama. Ya. Yang sudah jelas, ya. Kalau hajinya haji sunnah misalnya, bukan wajib. Lalu kemudian sudah jelas bahwasannya suntiknya itu suntik yang mengandung, vaksinnya itu vaksin yang mengandung babi yang haram, maka tidak boleh kita mengedepankan yang sunnah lalu kemudian melakukan yang haram. Ya hanya sebatas jamaah, bukan pemimpin, bukan juga pengarah apa namanya, tidak ada apa-apa, tidak ada sebab yang memaksakan dia haji. Hanya sebatas bukan haji saja, ada uangnya, ada waktunya, dan dia sudah haji pertama kali, itu haji kedua, haji sunnah. Maka hukum hajinya itu sunnah. Tapi memasukkan benda yang haram, ya, ke dalam tubuhnya itu terlarang. Maka ketika ada sunnah dengan yang haram itu dipertemukan, maka tentu kita mengedepankan untuk meninggalkan yang haram daripada melakukan yang sunnah. Ya. Nah, itu, ya. Jadi apa namanya al-masak aku sukar dikodar tak? Ada takaran-takarannya. Ya, nah, contohnya begini, orang yang mau dioperasi, ya seperti misalnya ibu-ibu ya mau operasi sesar itu kan di sini, bis lokal, ya, dan bis lokal itu kan mengandung alkohol. Nah, maka dalam hal ini masyarakat ada kesulitan. Maka dilihat tingkat kesulitannya itu. Sejauh apa kebutuhannya dokter ini untuk menggunakan alkohol dalam membius seorang ibu yang mau melahirkan dengan cesar itu. Kalau ternyata bisa saja sedikit hanya untuk bius lokal, maka jangan banyak-banyak sehingga bisa bius total. Jangan. Karena sudah di luar daripada kebutuhan. Di luar dari kebutuhan. Kalau ternyata bisa saja bius lokal, sehingga dosis alkoholnya itu lebih sedikit, maka jangan dilebihkan. Karena itu sudah di luar daripada kebutuhan. Al-Majakratu Tukadaru Dikadarihan. Ya? Kesulitan itu ada takarannya. Nah, ada satu hal, bahwasanya Al-Masyakwa ini bukan berarti menghalalkan yang haram dan bukan berarti membolehkan yang terlarang. Bukan. Yang dimaksud dengan Al-Masyakwa Kudrib Tehir tidak membatalkan atau tidak merubah hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Tidak merubah hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah. Cuma Al-Masyakratu Tuzilu Tehir ini, kode ini, memberikan kita sebuah pemakluman. Dimaafkan perbuatan kita itu. Diampuni. Hukumnya tetap bahwa itu haram. Alkohol tetap hukumnya haram. Yang apa sebutannya menggunakan uang Orang lain tanpa izin tetap terlarang. Ya. Tapi karena kita masyarakat dan masyarakat itu terlibat taisir, maka perbuatan kita itu dimaafkan. Dimaafkan. Jadi bukan merubah hukum, tidak. Yang haram tetap haram, yang terlarang tetap terlarang. Cuman ketika kita melakukannya dalam kondisi terpaksa, maka kita itu dimaafkan. Ya. Itu. Ya. Baik. Jadi al-masyaqqatu tuqaddarukan. Al-masyaqqatu tajribu taysir. Contohnya juga begini. Petugas security. Pernah terjadi di depo, Pak. Petugas security-nya ikut-ikut sholat Jumat. Hasilnya apa? Alhamdulillah, 3 laptop hilang. Di kantor. Langsung, Pak. 3 laptop hilang. Kantor laptopnya yayasan. Ditambah dengan 1 laptopnya KPT. Makanya 4. Makanya begini dia saya. 3 sama 1. Ya. Sekali lagi, Pak. Wah, namanya Ustaz Abu Manan itu. Jangan ditanya lagi. Ya. Akhirnya apa? Ya, ya ini karena saya katakan bahwa ini karena tidak paham fikihnya ini, yayasan. Saya bilang, tidak paham. Ya. Security itu boleh mendengarkan sholat Jumat. Kalau memang keadaan itu, ya, memaksa untuk petugas security tetap berjaga-jaga. Contoh kayak di Gunung Tembak, itu letaknya juga luas. Depok juga luas, ya kan? Lebih luas dari sini karena Depok itu 4 hektar, ya itu. Ya, warga di Depok itu sudah 20 lebih, sudah banyak. Ya, dan sementara tingkat keamanan di Depok itu, Pak, rawan. Ya, rawan, Pak. Motor depan rumah juga bisa hilang. Motor depan rumah, bahkan motor di dalam rumah hilang. Di depan ini. Bayangkan, Pak. Ya. Bapak-bapak tahu kan namanya Pak Malik itu. Sopirnya, sopir KP itu. Itu, Pak. Barangnya, Pak. Dari rumahnya, Pak. Gitu. Dalam rumahnya. Beserta motornya depan rumah. Hilang. Ya. Artinya tingkat keamanannya ini sudah sangat rendah. Rawan pencurian. Rawan pencurian. Maka dalam hal ini petugas security ini mutlak. Mutlak. Anda kata pencuri itu bisa dicuri, istrinya mungkin dicuri juga itu. Ya. Yang repot kalau istrinya itu minta dicuri. Ya, why? Kenapa cuma curi motor, Mas? Aku juga dicuri, kau. Minta tahu dia minta. Jadi, maka dalam hal ini, petugas security itu boleh tidak sholat berjamaah. Boleh tidak sholat berjamaah. Artinya tidak sholat berjamaah di masjid. Nah, tinggal mungkin dia berdua, bertugas di pos, mereka yang berdua sholat berjamaah ketika jamaah di masjid sudah bubar. Gitu. Boleh tidak ke masjid sholat Jumat. Kalau memang ternyata keadaannya itu sudah sedemikian rawan, ya rawan pencurian, maka boleh. Yang penting dia itu berkeliling karena tugasnya adalah menjaga keamanan, ya menjaga keamanan. Nah itu. Contohnya juga petugas PLN, ya. Nah, karena ini listrik tegangan tinggi, sangat rawan kalau dibiarkan tanpa terjaga. Maka dalam ini petugas PLN itu boleh tidak ke masjid sholat berjamaah. Artinya dimaafkan, bukan hukumnya berubah, hukumnya tidak berubah, cuma dia dimaafkan ketika tidak ke masjid sholat berjamaah karena menjaga sesuatu yang kalau tidak dijaga mudaratnya bisa lebih besar. Mudaratnya bisa lebih besar. Ya bayangkan kalau misalnya dia pergi sholat berjamaah juga. Pertama mungkin tidak khusyuk karena jangan-jangan ada kosel, jangan-jangan ada mati lampu, jangan-jangan turun ininya, jangan-jangan ini. Tidak khusyuk juga. Maka dalam hal ini dimaafkan untuk dia tidak hadir sholat berjamaah di masjid. Dimaafkan. Ya. Nah itu diantara hukumnya, contoh-contoh kasusnya. Baik, yang kedua, apa kondisi-kondisi yang membuat kita berada pada situasi masyarakat? Yang kedua adalah sakit. Nah, cuma sakit ini tadi kan, sakit itu ada takarannya. Kalau memang sakitnya itu masih bisa berdiri sholat fardu, maka berdiri. Tapi kalau ternyata sakitnya yang membuat dia itu tidak bisa berdiri sholat fardu, maka sholat duduk. Dan seterusnya, ya. Ada sakit yang tidak bisa menggunakan air. Ada sakit yang bisa menggunakan air. Ada sakit yang membuat dia itu darurat untuk menggunakan alkohol. Dan ada sakit yang tidak darurat untuk dia menggunakan alkohol. Ya. Ada sakit yang membuat dia itu harus menjamak. Contohnya apa? Orang epilepsi. Sakit ayam. Ya, epilepsi itu sakit ayam, Pak, ya? Ya, kan? Nah, itu kan? Kalau sudah epilepsi, itu kan sekarang. Ya, sudah tidak sadar, kan? Sudah tidak sadar. Nah, misalnya ketika sudah masuk waktu dulu. Ya? Tiba-tiba datang penyakit itu, epilepsinya, ayamnya, satu. Bertahan terus sampai asar. Maka dalam hal ini dia dimaafkan. Untuk tidak salat zuhur tepat pada waktunya, ya. Nah, lalu kemudian dia menjamak takhir, ya, menjamak takhir. Tapi tidak boleh salat zuhur. Woi, kayaknya mau datang epilepsi tu nih, mau kamu nih, jamak takhir memang, ya. Itu sudah diniatkan itu jangan, ya. Tunggu terjadi, tunggu datang betulan itu ayatnya, baru kemudian berlaku hukum fikih. Berlaku lalu pembaginya, ya, nah, seperti itu, ya. Nah, jadi yang kedua adalah sakit, ya. Nah, kemudian yang ketiga terpaksa. Apa itu terpaksa? Wahwa hakul ghairi ala ayyafala ma la yarbahu wa la yastaru mubasharatahu law qalla nafsahu. Kondisi terpaksa itu adalah orang yang melakukan sebuah perbuatan yang bukan pilihannya dan bukan inisiatifnya. Yang kalau dia tidak melakukannya, maka dia mendapatkan kemudaratan yang lebih besar. Maka dia mendapatkan kemudaratan yang lebih besar. Ya? Nah. Artinya begini, kalau ada orang diancam, untuk melakukan perbuatan yang bukan keinginannya dan bukan inisiatifnya, lalu kemudian ternyata ancamannya itu tidak memberikan kemudaratan, maka itu bukan ikhlas. Contohnya, ya, misalnya seorang istri bilang sama suaminya, Adi, tidak usah ke masjid dulu. Salat maghrib di sini sama saya. Kalau ada tetap ke masjid, saya tidak mau masak. Ya, mengancam dia, kan? Mengancam dia, ya. Nah, kalau Abi tetap ke masjid, Abi tidur di teras, ya. Nah, nanti saya kirimi bantal, selimut, obat nyamuk dan autan. Itu ancaman, mengancam itu. Nah, apakah ini ikrar yang sudah termasuk masyarakat atau tidak? Jadi lihat dulu apa muatan ancamannya itu. Kalau ternyata cuma sekedar istri tidak masak, meminta kita tidak ke masjid sholat berjamaah, ini bukan ancaman. Karena efek dari permintaan atau efek dari ancamannya itu ternyata ringan saja. Apalagi kalau tanggal baru. Nah, kalau silahkan tidak masak, masih tebal dompet, ya, ya, keluar, ya, cari warteg, mendarat warteg sini, ya. Nah, tapi kalau misalnya begini. Misalnya, ya, kita diancam, ya, pokoknya kau ambil uang itu, kau curi uang itu, kalau tidak, kamu kubunuh, ya, dan kalau kita lihat orangnya memang betul-betul tidak bisa dibunuh, ya, betul-betul bisa dibunuh, dan dia tidak bermain-main dengan ancamannya itu, ya, tidak bermain-main dengan ancamannya, maka dalam hal ini ikrar. Apakah hukum mencurinya itu menjadi haram? Tidak. Tetap dia berdosa. Ya, tetap itu perbuatan terlarang saya. Cuman dia dimaafkan karena melakukan perbuatan terlarang itu di bawah ancaman. Dia ikrar. Dia terpaksa. Ya. Wallahu a'lam. Dan ikrar itu terbagi dua. Ya. Nah, yang pertama, at-tahdid fi israfin nafs au udwi. Kita diancam melakukan perbuatan yang terlarang. Kalau tidak, maka kita dibunuh. Kita bisa dibunuh. Ya. Nah, maka dalam hal ini, ya, atau misalnya rumah kita dibakar. Rumah kita dibakar. Atau misalnya, ya, keluarga kita, anak atau istri kita yang akan dihabisi. Nah, maka dalam hal ini, ya, perbuatan yang dibawahi itu dimaafkan. Ya. Yang kedua, ya, ada ancaman yang tidak sampai pada tingkat itu. Ya, seperti tadi, ancaman-ancaman yang mudaratnya itu tidak berat. Ya. Misalnya, adik, ya, ada anak-anak minta uang. Ya. Adik, aku minta uang. Anak SD. Minta uang 100 ribu. Saya minta 100 ribu. Kalau adik tidak kasih saya uang 100 ribu, saya tidak masuk sekolah. Nah, itu kan mengancam. Ya, seakan-akan memaksa kita. Tapi ancamannya itu sederhana. Sederhana. Ya. Sementara kalau dikasih uang 100 ribu, mudaratnya lebih besar. Mudaratnya lebih besar. Maka dalam hal ini, ketika kita tetap memberikan 100 ribu itu, maka kita tidak berada dalam kondisi terpaksa. Tidak. Tidak berada dalam kondisi terpaksa. Maka ketika uang 100 ribu itu dipaksa oleh anak kita, ya, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, maka kita turut berdosa. Tidak dimaafkan. Tidak dimaafkan. Karena kita mampu menghindari ancaman tersebut. Kita mampu menghindari ancaman tersebut. Ya. Nah, itu yang ketiga. Ancaman. Ya. Yang keempat. Lupa. Nah, ada lupa dan ada kondisi yang seakan-akan lupa. Contohnya begini, yang seakan-akan lupa yang tidak dimaafkan itu. Ya. Misalnya, di siang hari, anak-anak, waktu puasa. Ya. Dia taruh air di dekat tempat tidurnya. Kemudian dia mau tidur siang. Dia taruh air di dekat tempat tidurnya. Ya Allah, mudah-mudahan sebentar saya terbangun, lupa kak. Ya, lupa kak kalau puasa. Lihat air putih, lihat air minum, saya lupa kalau saya puasa. Ini bukan lupa, tapi mereka yasa. Ya, mereka yasa. Shibuhu nisya namanya. Shibuhu anisya. Ya, keadaannya seakan-akan lupa. Begitu dia bangun, dia lihat air putih, dia lupa, dia langsung minum. Tapi ini sudah rekayasa. Dia sudah taruh air putihnya terlebih dahulu sebelum tidur. Ya? Nah, begitu. Ya? Nah, jadi ini bukan lupa. Bukan lupa. Ya. Lupa yang dimaksudkan adalah yang memang tidak ada rekayasa. Memang tidak ada rekayasa. Contohnya. Ya. Misalnya Pak Sultan. Pak Sultan ini ada suasana misalnya. Begitu pulang ke rumahnya, pulang ke kamarnya, mungkin karena hari pertama puasa, hari kedua puasa, belum terbiasa puasa, dia haus. Kebiasaannya itu pulang ke rumah langsung minum. Hari pertama puasa dia lupa. Nah, maka itu lain. Maka inilah lupa yang dimaafkan. Anisya. Dan ini mendapatkan toleransi dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wassalam. Ya. Yang kelima, ya, al-jahlu, kebodohan. Ya, kebodohan. Ya, ketidaktahuan. Contohnya, seorang musafir musola. seorang musafir mau sholat. Dia tidak tahu kiblat kemana. Dia mau bertanya sama orang, tidak ada. Dia tanya orang yang ditanya juga tidak tahu. Maka dalam hal ini, setelah dia mengeksplorasi kemampuannya, mencari tahu kemana arah kiblat dan ternyata tidak ada yang bisa jawab, maka dalam hal ini, kalau dia salah kiblat, maka salah kiblatnya itu dimaafkan. Asalkan dia sudah berusaha untuk mengetahui arah kiblat itu kemana. Tapi ada ketidaktahuan yang tidak dimaafkan. Contohnya, kita sekarang ini sudah punya handphone. Sudah bisa bertanya kepada orang-orang yang tahu tentang agama lewat handphone. Sudah bisa mengakses internet lewat handphone. Maka dalam hal ini kejahilannya itu tidak dimaafkan. Karena dia bisa menggunakan sarananya, dia bisa menggunakan fasilitasnya untuk mencari tahu apa hukumnya, apa kedudukannya dalam agama, dan lain-lain sebagainya. Kecuali kalau sudah dia telepon ternyata tidak bisa, sudah dia cari di internet ternyata tidak ada di internet, barulah dia dikatakan al-jahlu. Barulah dia dikatakan tidak tahu. Ya? Nah, sama dengan waktu sekolah. Ya? Kalau ternyata tidak ada azan yang terdengar, tidak ada siapa yang bisa dijadikan patokan, tidak ada orang yang bisa ditanya, lalu kemudian ternyata dia sholat dan ternyata dia sholat belum masuk waktunya, maka itu dimaafkan. Kejahilannya dimaafkan. Ya? Nah, jangan seperti ada santri, tapi bukan santri dia tua. Ada santri dari satu pesantren. Dia terbangun jam 4 subuh. Dia bilang begini, kalau saya tidur lagi, maka saya bisa terbangun jam 7. Maka saya terlambat sholat subuh 2 jam. Kalau saya sholat sekarang, maka saya kecepatan sholatnya 1 jam. Coba-coba. Logikanya itu. Dia terbangun jam 4 subuh. Kalau dia sholat subuh jam 4, maka kecepatan 1 jam, karena subuh jam 5. Tapi kalau dia tidur lagi, maka dia bisa bangun jam 7, katanya. Otomatis terlambat sholat subuh 2 jam. Maka dia bertanya, maka dia mempertimbangkan lebih bagus mana, lebih mending mana, sholat subuh cepat 1 jam atau sholat subuh lambat 2 jam. Akhirnya dia bilang, ah, lebih bagus sholat subuh cepat 1 jam. Akhirnya dia sholat subuh jam 4, Pak. Agar supaya menghindari sholat subuh terlambat 2 jam. Ini kan otak-otaknya Abu Nawir ini. Ya. Daripada dia terlambat sholat subuh 2 jam, lebih bagus dia sholat subuh duluan, kecepatan 1 jam, melebih penting katanya. Nah, ini kan, ya, mensiasati agama namanya. Ya, baik. Itu yang kelima, yaitu al-jahlu. Ya, yang keenam, kesulitan umum. Ya, artinya apa saja yang bernama atau apa saja yang sifatnya kesulitan. Apa saja? Contohnya apa? Orang tenggelam. Ya? Lalu kemudian diangkat. Biasanya kan orang tenggelam itu dikasih nafas buatan. Nafas buatan kan? Nah. Atau dipeganglah ceritanya. Disentuh. Misalnya yang tenggelam itu perempuan. Ya? Yang menolong itu pasar madani. Nah, misalnya, ya, baru tamat SMA itu perempuan, 40 tahun silam. Ya? Ya? Ini serba salah. Mau digendong. Nah, baru tamat SMA, ya, lain responnya itu. Ya? Tidak digendong, ini bisa mati orang. Ya, tenggelam. Ya, kan tidak mungkin itu sudah lihat tenggelam. Pegang baju itu deh, karena kita bukan mahram. Ya, pegang baju itu, jangan sentuh kulit saya. Kita tidak mahram. Saya kan sekarang sudah mau tenggelam, ini ada orang. Ya, sudah tidak mendengar. Maka dalam berani dimaafkan kalau dia pergi gendong sama cewek. Ya? Dimaafkan. Ya? Tapi tolong sama di nomor teleponnya dibagi-bagi juga. Ya? Dimaafkan. Ya, yang penting sesuai kebutuhan. Ya? Artinya dia gendong sampai ke tepi. Ya, yang penting sudah tidak masuk lagi, sudah tidak kenal lagi air. Jangan digendong sampai jauh. Kejauhan. Saya dengar orang banyak, ustaz, saya sudah sadar, saya cuma digendong terus. Lama-lama, kenapa cepat sekali siuman? Maka dalam hal ini, kesulitan seperti ini, kesulitan umum seperti ini, memaafkan kita ketika kita menggendong wanita yang bukan mahram itu. Karena sudah digendong, masih sekarat. Dan dalam pengetahuan umum kita, kalau orang sekarat seperti itu, dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan terbatas, harus diberi nafas muatan. Ya? Ya? Maka dalam hal ini, untuk menghindari kematian seseorang, ya, menghindari kematian seseorang, maka diberi nafas muatan, meskipun itu membuat kita melakukan yang terlarang, yaitu menyentuh. Ya? Menyentuh wanita yang bukan mahram. Ya? Ya. Tapi jangan sampai ketagihan. Ya? Itu. Ya, ini kesulitan-kesulitan yang umum. Kesulitan-kesulitan yang umum. Misalnya saja, seorang wanita, atau seorang laki-laki, di tengah hutan, ya, di tengah hutan, tidak ada kendaraan yang lewat sementara sudah tengah malam, maka dia bisa saja terancam oleh kawanan perampok, bisa saja dia terancam dengan orang-orang jahat, yang bisa menghilangkan nyawanya, ya. Maka dalam hal ini ketika lewat orang naik motor sendiri misalnya laki-laki, sementara yang ada di tengah hutan itu perempuan, maka dalam hal ini untuk menghindari kemudaratan yang lebih besar, misalnya ada perampok yang bisa saja membunuh dirinya, menghilangkan nyawanya, maka perempuan itu boleh saja meminta tolong kepada laki-laki itu untuk membonceng dia keluar dari hutan itu untuk bertemu dengan keramaian. Batasannya adalah bertemu dengan keramaian yang tempat aman. Jangan tidak datang sampai ke rumah. Karena kalau sampai ke rumah itu sudah bukan darurat. Daruratnya adalah mengantarkan dia, mengeluarkan dia dari tempat yang tidak aman ke tempat yang aman. Itu daruratnya. Maka ketika dia sudah bertemu dengan keramaian, walaupun rumahnya masih jauh, maka wanita ini harus turun. Karena sudah hilang daruratnya. Sudah hilang daruratnya. Ya, nah, kalau siapa tu tukar darur, tukar darur. Ya, nah, baik. Nah, jadi ini diantara keadaan-keadaan yang membuat kita berada pada kondisi al-masyaqqah, kesulitan. Jadi ada enam. Yang pertama sakit, sakit. Yang kedua sakit. Yang ketiga adalah terpaksa, yang keempat lupa, yang kelima adalah apa itu yang kelima? Ya? Yang terakhir ketidaktahuan, yang keenam adalah kesulitan umum, al-usru, ya, al-usru atau wa umumul qalwah, ya, al-usru wa umumul qalwah, ya, kesulitan-kesulitan umum, ya. Seperti itu. Contohnya saja misalnya kita, kesulitan umum. Kita mau buka puasa pakai rukuk, kurma basah. Karena berbuka puasa yang afdal itu adalah dengan kurma basah. Ternyata tidak lumrah di jumpanan itu kurma basah. Maka ini dimaafkan. Maka kita pindah kepada yang kedua, kurma kering. Ternyata kurma kering juga susah. Maka kita pindah kepada air putih. Ternyata air putih tidak ada, yang ada air teh. Ya? Nah, karena sudah terlanjur dibuat kopi, sudah terlanjur dibuat teh, maka kita pindah kepada yang selanjutnya. Ini al-usru wa umumul balwa. Ya, nah, seperti itu. Ya, nah, jadi kesulitan-kesulitan. demikian ini bukan berarti merubah hukum. Cuma dia memaafkan kita. Kita dimaafkan ketika melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dia. Yang tidak dia. Ketika kita berbuka puasa tidak dengan yang rutuk. Tidak dengan rutuk karena rutuk tidak ada di pandang. Kita dimaafkan. Kita dimaafkan. Ya, nah, seperti itu karena memang rutuk tidak ada. Ya, termasuk keadaan-keadaan yang lain. Itu tidak merubah hukum. Cuma kita itu dimaafkan ketika melakukan yang terlarang. Karena kondisi al-masyaqqatu tujribu taysir, ya. Ada juga kaidah yang mengatakan begini, ya. Ini sekadar menyebut faedah saja, ya. Ad-daruratu tubihu al-mahdurat. Ad-daruratu tubihu al-mahdurat. Ya. Keadaan darurat itu ya memberikan kita keringanan untuk melakukan yang mahdurat, yang terlarang. Yang terlarang. Ya. Baik. Baiklah demikian apa yang dapat kita bicarakan. Bicarakan. Ya. Ya, silakan. Baik, yang pertama. Jadi misalnya Pak Ahmad ya. Ya. Pak Ahmad misalnya kondisi contoh kasusnya, langsung saja contoh kasusnya dengan Pak Salman Nani mengantar Pak Aziz ke bandara, tapi tidak dari BTP. Tidak dari BTP. Oh, dari BTP. Oh, ya. Baik, dari BTP. Nah, tadi saya katakan bahwa ya, pendapat ulama ulama terhadap safar, kapan mulai kita ini berlaku namanya musafir, itu perbedaannya banyak sekali, sampai 20 pendapat lebih. Ya. Ya. Jadi, tadi saya katakan, ada yang menyatakan bahwa begitu keluar dari pintu rumahnya, begitu keluar dari pintu rumah, maka itu sudah menyatakan diri musafir. Kalau dia sudah mengadakan perjalanan. Ada mengatakan 19 kilo sesuai dengan perjalanan jarak tempuh unta sehari semalam itu 19 kilo, ya. Nah, maka dalam hal ini saya tidak berani menyalahkan, tergantung, ya, tergantung misalnya Pak Sarmadani memakai pendapat yang mana, bisa saja, ya. Kalau ternyata beliau memakai pendapat itu, ya berarti dari sini ke markas bisa saja lebih dari 19 kilo. Ya, nah misalnya begitu. Atau beliau memakai pendapat bahwasanya yang penting keluar dari pintu rumah dengan niat perjalanan, maka sudah bisa dikotor. Walaupun keluar dari rumah, dan kemudian ada masjid 100 meter, sudah langsung dia kotor begitu. Bisa saja seperti itu pendapat beliau. Ya. Maka dalam hal ini, ya tergantung dari pendapat yang mana yang dipegang. Ya. Saya tidak berani apa namanya, karena ini ulama ya pendapat-pendapat ini dalam apa namanya permasalahan kafir ya, seperti itu. Yang kedua, ya. Yang kedua berkaitan dengan pekerjaan antum, ya, pekerjaannya Pak Ahmad, ya, menemani misalnya contoh kasus ya, menemani pejabat, ya, di jumpanya saja, tidak keluar kota, lalu kemudian kondisi ini menyulitkan untuk sholat pada waktunya, ya, kembali kepada permasalahan tadi, penjelasan tadi, bahwa kita harus perjelas kesulitan yang bagaimana dulu, ya. Kesulitannya bagaimana dulu yang membuat kita ini boleh untuk menjawab, karena mungkin itu tidak hukum dasarnya adalah sholat pada waktunya, mungkin, ya, mungkin itu sholat pada waktunya, walaupun dari pagi sampai sore keliling ujung panjang saja, dan orang mengatakan bahwa selama di sana itu bukan musafir, maka itu mungkin. Maka hukumnya tetap mungkin. Dan mungkin itu hukum dasarnya, ya, bahwasanya dia melaksanakan sholat pada waktunya. Nah, sekarang antum merasakan ada masyakkah. Nah, antum harus bisa menakar tingkat kesulitannya pada saat itu untuk melaksanakan sholat pada waktu itu bagaimana. Ya? Nah, ini kembali kepada kondisi yang antum hadapi. Karena saya tidak tahu kondisinya bagaimana. Ya, tapi antum lihat kondisinya bagaimana, tingkat kemudaratannya bagaimana kalau kita bertahan sholat pada waktunya. Misalnya, pejabatnya tidak mau tahu, saya tidak mau tahu, pokoknya tidak ada izin untuk sholat. Anda harus, saya sudah kontrak Anda, saya sudah deal dengan Anda bahwa harus siap kapan saja saya butuhkan. Maka saya tidak mau mengerti bahwasanya Anda itu mau sholat atau tidak. Hanya begitu. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita lihat lagi. Apa mudaratnya kalau kita tidak penuhi? Kalau kita penuhi, mudaratnya sholat kita terancam. Kalau kita tidak penuhi, apa mudaratnya? Nah, itu juga dilihat. Ya. Nah, jadi dalam menetapkan masyarakat, dalam menetapkan darurat ini, itu harus diperjelas tingkat kemudaratannya itu, tingkat efeknya itu bagaimana. Karena masyarakat yang membolehkan kita ad-darurat tubihul mahdurat, yang membolehkan kita itu untuk keluar daripada cara-cara normal adalah ketika efeknya itu mudaratnya itu lebih besar daripada maslahat yang didapatkan. Ya, ya seperti tadi kan al-ikhlas, orang yang terpaksa. Kalau kau tidak ambil itu uang, kalau kau tidak ambil itu barang, maka nyawamu jadi taruhannya, rumahmu jadi taruhannya, keluargamu jadi taruhannya. Nah, ini mudaratnya besar. Maka dalam hal ini orang kalau dia mencuri misalnya karena ancamannya begitu, itu dimaafkan. Ya. Jadi tergantung kondisinya pada saat itu pejabat bagaimana. Kalau tidak diberikan pengertian, ya, tidak mau mengerti, dilihat lagi apa efeknya kalau dia tidak mau mengerti. Kalau misalnya Pak Ahmad bilang, saya menyerah, ya, saya cari dan kupilih yang lain saja dan tidak salah. Ya, kira-kira mudaratnya bagaimana? Misalnya Pak Ahmad, kalau Pak Ahmad tidak datang atau Pak Ahmad ngotot pergi sholat sementara saya sudah mau jalan, maka nyawanya Pak Ahmad terancam. Ya, mobilnya Pak Ahmad terbakar. Ya, keluarganya Pak Ahmad, ya, itu kritis. Nah, apakah begitu ancamannya? Apakah begitu efeknya? Nah, bila juga pahamnya tingkat-tingkat itu, bagaimana efeknya itu? Seberapa besar kemudaratan yang ditimbulkan dari efek kalau kita tidak mengiakan. Ya, kalau kita tetap bertahan untuk sholat tepat pada waktunya. Nah, kalau ternyata kemudaratannya ternyata ringan kecil dan ternyata tidak masalah, maka kembali kepada hukum dasar. Kembali kepada hukum dasar bahwa seorang muslim itu sholatnya adalah sholat tepat pada waktunya, di waktunya masing-masing. Di waktunya masing-masing. Ya. Wallahu ta'ala. Baik. Karena waktu juga barangkali. Kita akhiri. Apa yang dapat kita? Oh, mau bertanya? Ya, silakan. Ini yang terakhir, Pak, ya? Yang terakhir. Silakan. Yang kita tanyakan yang pertama, misalkan di beberapa jalur, tapi di daerah itu tidak ada air, kering. Jadi orang sekitar itu bertayamum kemudian sholat. Lalu pada saat sholat turun hujan, nah bagaimana sikapnya? Kemudian yang kedua, ini mungkin tidak ada di dunia nyata, mungkin yang cerita. Ada orang yang meminta kepada suaminya ini untuk menceraikan istrinya. Kalau tidak diceraikan, dia dibunuh, terancam nyawanya. Kemudian, itu yang harus cerai. Mungkin pacaran dengan istrinya. Dia harus cerai, kalau tidak nyawa yang terancam. Nah, kemudian, sementara mertuanya ini, perempuan, boleh? Ya, tapi ini ada dua masalah. Tapi yang terancam dengan nyawa ini suaminya, anaknya, gitu. Gitu, ada dua masalah, tapi yang terancam ini beda. Jadi bagaimana Tuhan? Jadi, pertanyaan kedua, ada suami istri, tiba-tiba ada orang lain, pihak ketiga, datang kepada sang suami, dan tiba-tiba meminta, ceraikan istrimu. Kalau kau tidak ceraikan istrimu, anakmu terbunuh. Gitu. Ya. Ya. Oh, kalau kau tidak ceraikan, istrimu kamu yang dibunuh. Nah, sang suami mau dibunuh. Sementara mertuanya, orang tuanya perempuan itu, kalau anaknya diceraikan, anak perempuannya diceraikan, ibunya bunuh diri. Na'udzubillah, tumma na'udzubillah. Ya Allah, dengan keberkahan Ramadan, kau tidak akan jadi kondisi-kondisi seperti ini. Ya. Tapi wajar kalau bertanya kan ahwal syakhsiyah jurusannya memang masuk dalam penelitian jangan-jangan riski antum itu. Ya. Baik. Ya. Anggaplah itu dimakan ya. Ya. Tidak dimakan. Ayah mati dimakan. Ibu mati. Ya. Tidak diceraikan. Ya. Dia dibunuh. Diceraikan. Ibu mertua yang bunuh diri. Ya, terserah susah juga ini menjawabnya. Pertama susah juga saya membayangkan keadaan itu. Nah. Ya, nah, maka dalam hal ini, ya, tentu jangan terjebak dengan kondisi seperti ya. Kita keluar daripada permasalahan. Contohnya, maksudnya keluar dari permasalahan, ya. Nah, jadi pertama pada dasarnya kita sudah tidak terlalu terpaksa. Apakah aja kalau tahu orangnya kan? Tahu orangnya. Misalnya kita melaporkan ke pihak yang berwenang. kepolisian misalnya kan, bahwa terjadi ancaman dan lain-lain sebagainya. Ya. Nah, karena memang repotnya di sini, kedua-duanya itu belum terjadi. Ibu mertua juga cuma sebatas ancaman, baru ancaman kan, belum bunuh diri kan. Ya, laki-laki itu juga, ya, baru mengancam juga. Jadi yang paling mungkin saya katakan itu adalah pertama lapor polisi, ya, lapor polisi. Ya, nah, karena sudah merasa terancam kan, Artinya jangan dulu kita ini menyerah pada keadaan terpaksa. Jangan dulu menyerah, karena kata-kata terpaksa itu bisa saja kita hindari. Kata-kata terpaksa itu bisa saja kita hindari. Ya, artinya kan bisa saja kita menghindari untuk tidak menceraikan istri tanpa sebab. Itu bisa saja kita menghindari. Nah, di antaranya adalah dengan cara melapor ke pihak yang berwenang. Yang kedua, hijrah. Ya, pindah tempat. Ya, pindah tempat. Kalau ternyata juga pindah tempat, tetap ya kejar. Yang ketiga ada siasat. Ya, ya berpura-pura cerai, ya, nah, seperti itu ya, sehingga ibu mertua tidak jadi bunuh diri, ya, di hadapan ibu mertua bilang apa tidak cerai, di hadapan orang itu bilang saja sudah cerai. Nah, yang keempat, ya, tolong nanti kalau betul-betul itu terjadi datang lagi sama saya. Ya, yang keempat, kalau betul-betul itu sudah terjadi, betul-betul ada laki-laki yang jenggo gitu, dan ibu mertuanya juga ternyata betul-betul mengancam bunuh diri, atau telepon saya, nanti saya kasih jawaban yang keempat. Ya. Nah, baik. Pertanyaan pertama, apa tadi yang pertama? Ya. Yang para ulama berbeda pendapat. Ya. Di kalangan ulama terjadi perbedaan. Orang yang bertayamum, kemudian sholat, dan selesai sholat, waktu sholat masih ada, tiba-tiba dia bertemu dengan air. Ya. Bertemu dengan air. Ya. Ya. Sementara sholat, hujan. Ya. Sementara sholat, hujan. Nah. Kalau, apa, sementara sholat, saya tambahkan sedikit. Kalau sudah keluar waktunya, misalnya sudah selesai sholat, ini tambahan saja, dibagi faedah. Kalau sudah selesai sholat, dan kemudian waktu sholat sudah selesai, dan baru bertemu air, maka dalam hal ini tidak wajib baginya untuk memulai sholatnya. Karena waktu sholatnya itu sudah lewat. Nah, permasalahan adalah ketika waktu sholat masih tersisa, kemudian bertemu dengan air. Apakah sementara sholat, apakah sudah selesai sholat, ya. Maka dalam hal ini, ada mengatakan bahwa tidak wajib baginya. Tidak wajib baginya. Ya. Karena sudah sah tayamumnya. Maksudnya sudah sah tayamumnya adalah ketika dia bertayamum, tidak dari. Tidak dari. Dan orang yang bertayamum dalam kondisi tidak dari, maka tayamumnya sah. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan batal tayamumnya. Ya. Iza apa itu apabila apa antum bina kanunya itu. Kaidahnya itu. Apabila ditemukan aslinya, maka batallah jawabnya kan? Ya, dalam contoh kasus ini iza wujud al-ma batallah tayammum. Ya, iza wujud al-ma batallah tayammum. Apabila ditemukan air, maka tayammum menjadi tidak sah. Nah, maka dengan kaidah ini ada mengatakan bahwa ketika waktu sholat masih ada, maka dia harus membatalkan tayamumnya dan dia harus berwudu dan kemudian memulai sholatnya. Ya, saya terus terang, saya tidak ingat yang rajih yang mana. Ya, yang jelas seperti itu setidaknya pendapat ulama. Ada yang mengatakan tidak usah diulang karena sudah sah tayamumnya, yaitu dia bertayamum di saat air tidak ada. Ada yang mengatakan harus diulang karena waktu sholat masih ada. Waktu sholat masih ada, ya. Dan kaidahnya mengatakan inna wujudal ma'a batala tayammum. Apabila ditemukan air,